Salihin kajian kita pada bab al-muraqabah, kewajiban untuk selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kedatangan Jibril berupa manusia kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau untuk mengajari para sahabat tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Tentang Islam, potongan yang pertama yaitu bersaksi La ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah telah kita lalui pembahasannya. Yang selanjutnya, potongan kedua, Rasulullah sebutkan termasuk Islam wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan sholat sebagai rukun yang kedua dalam Islam. Sholat ini dinamakan sholat karena sebagai hubungan antara Allah dengan hambanya. Ketika seorang muslim melaksanakan sholat, maka dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, meminta dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW riwayatkan dari Allah hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bagi sholat ini antara yang untukku dan untuk hambaku setengah-setengah. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani abdi, kalau hambaku mengucapkan dalam sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, Allah katakan hambaku telah memujiku. Fa'idha qala arrahmanir rahim qala athna alaiya abdi, kalau si hamba membaca arrahmanir rahim, Allah katakan hambaku memuliakan aku. Fa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi, kalau dia baca maliki yaumiddin, Allah katakan hambaku mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau dia baca ini, qala hadza baini wa baina 'abdi nisfain, Allah pun berkata ini antara aku dan hambaku setengah-setengah. Fa idza qala ihdina siratal mustaqim qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, Allah katakan ini permintaan hambaku, berilah kami petunjuk di atas siratal mustaqim, ini permintaan hambaku dan dia akan dapat apa yang dia minta. Demikian hadis diriwayatkan oleh Muslim, juga Tirmidzi dalam sunannya. Oleh sebab itu para ulama juga menamakan surat Al-Fatihah itu dengan As-Shalah. Salah satu nama dari surat Al-Fatihah, dia memiliki banyak nama, surat yang mulia ini Al-Fatihah, Ummul Kitab atau Ummul Quran, Al-Kafiyah, As-Syafiyah, termasuk salah satu namanya As-Shalah. Karena Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, qasamtu shalah, aku bagi salat antara aku dengan hamba-Ku setengah-setengah. Salat yang dimaksud di dalamnya terbaca surat Al-Fatihah, alaihi wasallam, itu diperinci. Ketika dia baca alhamdulillahil alamin, ketika dia baca rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, dan seterusnya. Demikianlah hadis menunjukkan kepada kita bahwa salat ini hubungan antara Allah dengan hamba-Nya, antara pujaan hamba kepada Allah, pengagungan hamba kepada Allah, permintaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si hamba akan mendapati apa yang ia minta seperti dijanjikan oleh Allah dalam hadis ini. Sedemikian mulianya salat ini, tetapi banyak dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tersibukkan pikiran dan hati kita dalam salat tersebut, padahal sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di balik dada setiap hamba-Nya. Oleh sebab itu, yang wajib hati dan pikiran kita khusyuk, konsentrasi dalam sholat itu, meyakini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat itu benar-benar bermanfaat dan menjadi amalan yang mulia, yang tertinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah sebutkan, wa aqimish sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari yang fahsya, yang keji, dan yang mungkar. Sayangnya sering kita dapati seseorang sholat tetapi di hatinya pengingkaran terhadap yang mungkar tidak seperti yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecemburuan terhadap yang mungkar, kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat ini rukun yang termulia, yang terbesar dalam Islam setelah syahadatain. Dan Allah wajibkan sholat ini kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Allah wajibkan dengan disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan diwajibkan pula atau disampaikan kewajibannya oleh Allah di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Disampaikan oleh Allah kewajibannya di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Dan diwajibkan pula atau disampaikan kewajibannya di waktu yang termulia yang pernah dialami oleh manusia, yaitu Lailatul Mi'raj, di malam Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada empat perkara yang meliputi kewajiban salat ini. Yang pertama, tidak seperti kewajiban-kewajiban Islam yang lain, puasa, haji, zakat, dan yang lain, tetapi punya keistimewaan sholat ini Allah langsung yang menyampaikannya tanpa perantara Jibril. Yang lain Jibril yang menyampaikan. Khusus sholat Allah langsung yang menyampaikannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan sholat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Yang kedua, dari sisi tempat disampaikan kewajiban ini tidak seperti kewajiban-kewajiban Islam yang lain, tetapi disampaikan di tempat yang termulia, tertinggi, yang pernah dicapai oleh manusia ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain ketika Rasulullah di bumi, wahyu disampaikan, Allah wajibkan ini, Allah wajibkan itu. Khusus sholat di atas langit sana Allah sampaikan. Yang ketiga dari sisi waktu, Allah sampaikan kewajiban sholat ini kepada Rasulnya sebagai perintah untuk umat beliau secara menyeluruh di waktu yang termulia pula, malam Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah, bahwa semula Allah wajibkan kepada Rasulullah SAW 50 sholat sehari semalam. Ini menunjukkan betapa Allah cinta terhadap amalan ini, tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain, bahkan seperti haji. Semula dan itu menjadi hukum tidak diwajibkan atas seorang muslim kecuali sekali dalam umurnya. Kalau dia mau menambah, sunnah, tidak lagi wajib baginya. Seumur hidupnya hanya dibebankan sekali dia haji bagi yang mampu itu juga. Tetapi sholat semula Allah bebankan 50 sholat, menunjukkan betapa Allah cinta terhadap amalan ini, sehingga diperintahkan sering dilakukan sampai 50 kali. Allah ingin hambanya berhubungan dengannya, bermunajat, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan meminta setelah berdoa kepada Allah dalam sholatnya. Ini empat perkara yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi keistimewaan sholat, yang tidak dimiliki oleh ibadah selain sholat. Dan tentunya masing-masing ibadah punya ciri khusus dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Adapun sholat, empat ini tadi yang menjadi ciri khusus dan keistimewaannya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sampaikan kewajiban sholat ini kepada Rasulullah SAW, 50 sholat, dan Rasulullah sebagai seorang hamba yang tunduk dan pasrah kepada Allah menerima kewajiban ini dengan lapang dada. Kewajiban sholat dari Allah 50 sholat sehari semalam, lalu beliau melewati Musa alaihi salam bin Imran dan ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam berapa sholat yang Allah wajibkan untuk umat beliau, dan dia jawab 50 sholat. Musa pun alaihissalam menyampaikan kepada beliau, inna ummataka la tutiqu dhalik innani jarabtu an-nas qablak, umatmu enggak akan mampu untuk melakukan 50 sholat itu. Aku sudah mencoba manusia sebelummu, karena beliau tentu lebih dahulu dari Rasulullah SAW beliau hadapi umat ya, khususnya Bani Israel. Dan beliau tahu bagaimana watak dan sifat manusia itu. Nabi Musa lebih berpengalaman dalam hal ini, maka beliau katakan akan kuat umatmu menerima beban ini. Wa'alajtu bani Israel asyaddal mu'alajah, kata Nabi Musa, aku berusaha dan berdakwah menasehati bani Israel seoptimal mungkin, toh hasilnya jauh dari yang diinginkan. Idhhab ila rabbika was'alhu an yukhaffifa 'an ummatik, kembali kamu kepada Allah dan mintalah kepada Allah untuk diperingan salat ini. Fa dhahaba ila Allah wa ja'ala yataraddad baina Musa wa baina Allah hatta ja'alaha Allah khamsan. Lalu Rasulullah pun kembali kepada Allah meminta keringanan, dan Allah beri keringanan. Setelah pulang, turun kembali, ditemui oleh Nabi Musa, ditanya lagi, berapa kamu diberi keringanan oleh Allah? Rasulullah jawab 40, kata Musa, enggak mampu umatmu, kembali kamu kepada Allah, minta keringanan. Demikian terus hingga Allah jadikan 5 sholat dalam sehari semalam. Itu pun dengan kemurahan dan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan umatnya. Itulah disebutkan dalam hadis qudsi, khamsun bil fi'l wa khamsuna fil mizan. 5 amalannya, 5 kali dilakukan dalam sehari semalam, namun timbangannya 50 kebaikan dalam timbangan Allah di akhirat kelak. Karena setiap kebaikan dengan 10 kali lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ini pula menunjukkan besar dan tingginya makna sholat di dalam Islam serta kedudukannya, di mana Allah wajibkan sebagai fardu atau hukum wajib atas setiap hambanya dalam setiap hari 5 kali ini harus dan tidak bisa tidak, suatu kewajiban yang tidak ada udur bagi siapapun untuk meninggalkannya, di mana disebutkan oleh para ulama kalau seseorang di setiap harinya diberi kesempatan menemui seorang pembesar, seorang raja atau seorang penguasa yang berkedudukan tinggi, tentu orang akan menilai ini salah satu keistimewaan orang ini, diberi kesempatan setiap hari kali menemui penguasa itu, menemui raja, gak gampang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya di setiap hari minimal itu pun 5 kali untuk bermunajat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai kebanggaan yang patut dibanggakan, sebagai kenikmatan yang patut disyukuri oleh setiap muslim. Wa tuqim shalah, rukun Islam yang kedua Rasulullah sebutkan mendirikan sholat. Mendirikan sholat dalam artian sholat yang lurus, sholat yang benar, terpenuhi padanya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Sholat yang benar, yang utuh, yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya. Adapun yang pertama tentang syarat, terpenuhi syarat-syarat sholat itu, termasuk syarat yang terpenting dalam sholat adalah dukhulul waqt, masuk waktu. Masuk waktu. Allah sebutkan dalam An-Nisa 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban atas kaum mukminin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Salat itu merupakan kewajiban atas kaum mukminin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Adapun salat 5 waktu ini, waktunya 5 atau 3. Disebutkan oleh para ulama waktunya 3 atau 5 waktu. 5 untuk selain ahlil a'dzar. 5 waktu untuk selain orang yang punya udzur. Artinya kalau orang tidak punya udzur, maka waktu sholat bagi dia 5. Adapun orang yang punya udzur, maka waktu sholat baginya 3. Orang yang punya udzur syar'i, yang diberi keringanan oleh Allah SWT dalam syariatnya, dia memiliki waktu sholat 5 ini pada 3 waktu, di mana diperbolehkan sebagai keringanan dalam syariat duhur dan asar ini dijamak bagi yang punya udzur, entah itu sakit, berpergian atau yang lain, duhur dan asar ini dianggap satu waktu. Nah, demikian pula maghrib dan isya ini boleh dijamak, teranggap waktu. Dan waktu yang ketiga adalah fajr atau subuh. Ini bagi sahibul udzur, orang yang punya udzur. Ada yang tidak punya udzur, lima, masing-masing pada waktunya, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala isyaratkan hal ini dalam surat Al-Isra ayat ke-78, wa aqimis salata liduluqisy syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah salat liduluqisy syams. Disebutkan oleh para ulama bahwa duluqisy syams ketika matahari itu terbenam, ila ghasaqil lail setengah malam, pertengahan malam, di mana gelap atau hilangnya cahaya di kegelapan di tengah malam itu jauh lebih gelap dibanding sebelumnya. Oleh sebab itu disebut ghasaqil lail karena gelap di waktu itu lebih sangat gelap dibanding waktu-waktu sebelumnya. Dengan demikian para fuqaha merinci lima waktu yang Allah tentukan bagi sholat ini. Untuk fajar, ketika fajar kedua telah terbit, dan yang dimaksud adalah cahaya putih yang terbentang di atas ufuk, di atas langit. Cahaya putih yang terbentang di atas langit, fajar yang kedua, atau diistilahkan fajar shadiq. Istilahkan fajar shadiq. Ini akan lebih mudah dilihat di daerah pedesaan atau jauh dari keramaian kota yang tidak terganggu dengan cahaya-cahaya kota. Kalau di sekitar kita sulit karena penuh cahaya, terang, sehingga cahaya putih fajar itu kadang tidak tampak karena kalah atau bertabrakan dengan cahaya lampu dan yang sebagainya. Tapi di daerah pinggiran, daerah pedesaan, itu akan tampak mudah terlihat cahaya itu. Dari terbitnya fajar shadiq ini sampai matahari terbit, sampai matahari terbit, ini batasan waktu fajar atau subuh. Ini pun diterangkan oleh para ulama, masing-masing daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perlu adanya kehati-hatian, perlu adanya kejelian dalam penentuannya, sehingga dibutuhkan amanah serta keahlian yang cukup untuk menentukan waktu khususnya fajar ini. Amanat orangnya, dan dia memang mengerti dan menguasai ilmu falak yang dengannya dia bisa menentukan dengan benar waktu-waktu sholat. Karena ini syarat, yang namanya syarat, kalau itu dilakukan sebelum masuknya waktu, maka tidak akan teranggap sah amal ibadah yang diwajibkan kepadanya. Sehingga permasalahannya sangat penting, perlu adanya kehati-hatian dan kejelian khusus dalam masalah ini. Disebutkan waktu yang kedua yaitu adzuhur. Waktu adzuhur dimulai dengan tergelincirnya matahari dari langit sampai ketika bayangan sesuatu sama dengan panjangnya atau dengan tingginya. ketika bayangan sesuatu sama dengan dia, dan itu pun setelah dikurangi yang diistilahkan oleh fuqaha fai'uz zawal atau dhilluz zawal. Nah, dikurangi waktu dhilluz zawal karena matahari khususnya di musim dingin ada bayangan, dia lebih cenderung ke arah utara. Nah, dan ini tentu mengakibatkan tingginya sesuatu, misalnya tiang ditancapkan, akan lebih panjang dari tinggi yang semestinya. Nah, kelebihan tinggi dari tinggi tiang yang ditancapkan itu di waktu yang matahari itu cenderung ke utara, ini tidak teranggap. Tidak teranggap, dikurangi yang disebut fai'uz zawal. Dan mereka ada perincian lebih lanjut dibahas dalam ilmu falak. Yang ketiga, waktu asar. Dan ini dimulai ketika waktu duhur telah berakhir, bayangan sesuatu sama dengan tingginya sampai matahari itu menguning atau mendekati cahaya merah. Ini waktu al-jawaz, boleh orang sholat. Disebutkan oleh fuqaha mulai kuningnya cahaya matahari sampai tenggelam, ini waktu darurah. Waktu darurah, waktu darurat. Mulai cahaya menguning sampai tenggelamnya tidak boleh dilakukan kecuali untuk ahlul udhur, orang yang punya udhur, misalnya baru bangun tiba-tiba matahari sudah hampir-hampir tenggelam, belum masuk maghrib hampir tenggelamnya matahari, ketika itu dia harus sholat karena dia udhur, darurat waktu baginya. Yang keempat, waktu maghrib, dan ini dimulai dengan tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaq ahmar, sampai hilangnya syafaq merah yang ada di atas langit. Yang kelima, isya. Waktu isya ini sama seperti duhur tadi, begitu usai waktu maghrib hilangnya syafaq merah di langit berarti pertanda masuknya waktu isya. Sampai setengah malam, sampai pertengahan malam, ini waktu al-jawaz, waktu bolehnya orang sholat bagi yang tidak punya udzur, orang sehat dalam kondisi mukim tidak sakit. Waktu yang boleh bagi dia sholat isya diberi kelonggaran dalam syariat, mulai syafaq merah hingga pertengahan malam. Pertengahan malam yang dimaksud para ulama terangkan dari waktu tenggelamnya matahari sampai waktu terbitnya fajar, kemudian dibagi dua. Nah, waktu itulah yang disebut muntasafil lail, pertengahan malam, waktu terakhir isya bagi orang yang tidak punya udzur. Kalau maghrib kita pukul 6 misalnya, fajar pukul 4 seperempat kira-kira, berarti di sana ada 14 atau ya 10 jam. Kalau dibagi 2 berarti sekitar pukul 11 malam, 11 atau setengah 12 malam. Ini waktu terakhir bagi yang belum sholat isya. Mulai syafaq merah keluar hingga pukul 11 malam. Bagi yang tidak punya udzur, ini waktu dia. Sampai dia ulur keluar dari ini berdosa, karena ini waktu yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk wa tuqimus shalah, kamu mendirikan sholat, diperhatikan waktu-waktu tersebut. Perhatikan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat tadi Inna salataka nata'alal mu'minin kitaban mawquta. Di dalam permasalahan ini ada kaitan penting. Kenapa fuqaha perinci seperti ini secara detail? Ada buah permasalahan yang berguna dan sangat penting berkaitan dengan sholat, yaitu yang mereka sebutkan kalau seandainya seorang wanita, dan ini tentu secara khusus tanggung jawab kalau si wanita itu telah berkeluarga, tanggung jawab suaminya. Kalau dia belum, ya tanggung jawab orang tuanya. Terlebih-lebih terhadap diri dia sendiri, wanita itu bertanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para wali, bapaknya atau suaminya, berkewajiban untuk tahu dan mengerti hukum ini. Kalau seandainya seorang wanita muslimah suci di sepertiga malam terakhir, hari-hari sebelumnya dia sedang datang bulan, ya, sepertiga malam terakhir dia bersih, dia ketahui berhenti bulanannya dan bersih, suci. Ketika ini disebutkan oleh para fuqaha, dia tidak punya kewajiban untuk sholat isya, sholat maghrib, karena sudah keluar dari waktu al-jawaz tadi. Karena batasan waktu sholat isya berhenti sampai muntasafil lail, jam 11 malam. Kalau dia suci di sepertiga malam terakhir, pukul 2, 3, 4, jam 3 dia bangun, ternyata sudah suci, bersih, dia tidak berkewajiban sholat isya karena sudah keluar dari waktu sholat isya. Ini kalau dia suci dia malam yang terakhir, dia suci setelah berlalunya waktu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW sabda, waktu isya ila nisfil lail, waktu isya itu sampai setengah malam. Waktu isya itu sampai pertengahan malam tadi, jam 11 atau setengah 12 kira-kira. Artinya kalau dia suci sebelum itu, dia berkewajiban salat isya. Misalnya kalau tadi perkirakan jam 11, setengah 12, jam 10 atau setengah 11 dia bersih, dia harus mandi dan wajib sholat, karena dia masih di dalam waktu. Ini tentu kewajiban dan Allah minta pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Beban yang harus dipikul setiap muslimah, terkhusus para walinya, orang tua maupun suami yang harus mengawasi dan mendidik wanita-wanita mereka. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tadi di surat Al-Isra sebutkan tentang perincian waktu sholat, aqimis sholat lidul syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda, bahwa Allah perintahkan setiap muslim mendirikan sholat dari waktu tergelincirnya matahari hingga pertengahan malam. Dan qur'an al-fajr, qur'an fajar, dan yang dimaksud adalah sholat fajar karena di situ dibaca al-qur'an. Dan waktu sholat ini masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat, dipersaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di permasalahan ini ada hukum yang diterangkan oleh para fuqaha bagi orang yang sholat takbiratul ihram, dia katakan Allahu Akbar sebelum masuk waktu, sebelum waktu sholat itu dalam perhitungan syar'i. Ini tentunya tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. walaupun dia hanya takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Setelah dia ruku, bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, masuk waktu. Baru juga rakaat pertama belum selesai. Nah, sama teranggap tidak sah sholatnya. Walaupun tiga rakaat berikutnya dia lakukan di dalam ruku. Karena permulaan sholat itu dia lakukan di luar waktu. Ini pentingnya memahami waktu-waktu sholat yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya oleh Allah. Tuqimus sholat, kata Rasulullah kepada Jibril, Islam adalah dengan kamu mendirikan sholat setelah syahadatain. Salah satu maknanya kamu penuhi syarat-syaratnya, yang salah satu syaratnya adalah memperhatikan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para fuqaha terangkan bahwa kalau dia seorang yang jahil, orang yang tidak mengerti dan tidak tahu menahu, nah, maka sholat yang ia lakukan itu terhukumi sebagai sholat nafilah, terhukumi sebagai sholat sunnah. Dia mendapatkan pahala sunnah dari yang dia lakukan. Adapun sholat fardu yang telah dia niati, wajib untuk dia ulang setelah waktunya masuk. Nah, adapun kalau dia lakukan setelah dia masuk di dalam waktu, maka kemungkinan yang pertama, orang ini jahil, tidak tahu waktu. Walaupun dia lakukan setelah waktu, tapi dia gak tahu ini sudah masuk waktu duhur, apa ini sudah masuk waktu asar, apa ini sudah masuk waktu isya atau subuh. Yang penting dia sholat. Jahil, tidak tahu tentang batasan-batasan yang Allah sebutkan. Atau demikian pula lupa. Orang lupa misalnya. Yang semacam ini diterima oleh Allah SWT. Karena Allah tidak bebankan kepada hambanya sesuatu yang tidak mampu atau tidak di luar kemampuannya. Yang kedua, ma'dzur. Yang kedua, orang yang tidak bisa membedakan apakah waktu suatu sholat itu sudah masuk ataukah telah keluar. Nah, yang demikian juga tidak berdosa karena dia tidak kuasai ilmu tersebut. Hanya saja dia punya kewajiban untuk bertanya sebisa mungkin kepada orang yang mengerti dan memahami permasalahan ini. Adapun permasalahan yang kedua, lupa, ketika seseorang mungkin tersibukkan dengan sesuatu hingga membuatnya keluar dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyebutkan dia berkewajiban sholat ketika dia ingat. Kapan dia ingat, dia sholat, walaupun telah keluar waktu sholat itu, walaupun telah keluar waktu sholat tersebut. Demikian pula dengan tidur, sama hukumnya dengan orang lupa yang tersibukkan dengan sesuatu yang sangat dahsyat hingga dia lupa sholat tersebut. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, man nama an salah au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Orang tidur dari suatu sholat atau dia lupa, maka hendaknya ia lakukan sholat itu ketika dia ingat. Tidak ada kafarah baginya kecuali itu. Dia tidak punya kafarah lain kecuali itu, dilakukan ketika ingat. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat ketika kamu ingat. Kapanpun kamu ingat, walaupun kamu sudah keluar waktu. Tadi disebutkan misalnya sholat subuh, waktunya mulai fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai terbitnya matahari. Subhanallah, dia tertidur hingga bangun sudah di atas matahari, 7, 8 misalnya. Nah, dia berkewajiban ketika itu harus jalankan sholat subuh. wa aqimi sholata li dzikri, dan jalankan sholat itu ketika kamu ingat. Bentuk yang kedua disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang mengundur atau mengulur waktu sholat itu secara sengaja tanpa ada udzur syar'i yang ia miliki. Kalau tadi ada udzur-udzur syar'i, jahil, kan emang nggak tahu fajar shodik itu yang mana, bagaimana tergelincirnya matahari itu, bagaimana saya ketahui kapan waktu masuk, kapan waktu keluar, dia nggak ngerti, ma'dzur. Demikian pula orang yang lupa, ma'dzur. Orang tertidur, ma'dzur. Bentuk yang kedua, orang yang dengan sengaja tahu dan dia ulur sholat itu hingga keluar waktunya. Ini disepakati oleh para ulama bahwa yang semacam ini berdosa, berdosa dan bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan yang semacam ini kufur, keluar dari agamanya. Wallahualam, sebagian ulama menghukumi macam ini kufur. Sengaja dia nggak punya udzur apa-apa, tidak mau melaksanakan sholat di waktunya, sehingga keluar waktu sholat itu sudah selesai. Sekali lagi, dalam keadaan dia nggak punya udzur apa-apa, sengaja. Sebagian ulama menyatakan yang semacam ini kafir, keluar dari imannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Paling tidaknya banyak di kalangan ulama yang menghukumi yang jelas doa, alasannya nggak ada perselisihan. Dia bermaksiat dan dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jumhur ulama, mayoritas para ulama Islam menghukumi yang semacam ini tidak kafir, memang, memang tidak sampai kufur, tidak sampai keluar dari imannya, tapi jelas-jelas dia memikul dosa yang sangat besar. Nah, ini pendapat jumhur dan ini yang benar insyaallah ta'ala. Lalu ketika dia sholat di waktu yang telah dia undur dari awal dengan sengaja, di kalangan ulama ada yang berpendapat sholatnya diterima karena dia jalankan sholat walaupun tanpa udzur, dia keluarkan sholat itu dari waktunya dan dia telah ingat dengan kewajibannya, artinya kembali kepada yang benar, masih mau melaksanakan sholat itu. Kalau kata mereka orang yang lupa, seperti keadaan yang pertama tadi, ketika ingat segera dia lakukan sholat itu dan diterima oleh Allah, maka demikian pula ini, walaupun dengan sengaja mengeluarkan waktu sholat itu, selama dia mau melaksanakannya, sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pendapat yang benar, Allah Ta'ala alam, pendapat yang benar yang didukung oleh dalil dalam Quran maupun hadis, kalau seseorang mengundur waktu sholat dari waktunya dengan sengaja dalam keadaan dia tahu, nah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia sholat. Karena Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Bukhari dan Imam Ahmad dalam musnadnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalan dia tertolak. Yang melaksanakan amalan tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengeluarkan sholat dari waktunya dengan sengaja ini, maka dia telah sholat atau melaksanakan sholat tidak sesuai yang diperintahkan oleh Allah, tidak sesuai dengan yang diperintahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa raddun, maka amalannya itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna, yang melakukan suatu amalan tanpa bimbingan dari kami, dan sholat dia ini bukan bimbingan Rasulullah, dengan sengaja dia keluarkan sholat itu dari waktunya. Sekali lagi dibedakan tentang hukum kufurnya, jumhur ulama tidak menghukumi orang ini kafir, dia masih muslim selama dia masih meyakini kewajiban sholat, tidak dia ingkari kewajibannya, dia yakin ini wajib. Hanya saja mungkin malas, mungkin lingkungan, mungkin teman, dan sebab-sebab yang lain, sehingga dia dengan sengaja mengulur sholat itu hingga keluar dari waktunya. Ini tidak kufur. Nah, adapun kalau dia sholat setelah keluar waktunya, hukum sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT, dan itu yang dikuatkan oleh dalil. Beda tentunya kondisi orang ini dengan orang yang punya udzur. Karena orang yang punya udzur mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kepadanya ketika udzurnya itu telah selesai atau telah keluar dari udzurnya. Beda dengan orang yang tidak memiliki udzur. Bahkan ulama sebutkan kalau dia sholat sepanjang hidupnya, tidak akan dia bisa mengganti sholat yang telah dia keluarkan dari waktunya yang tidak diterima oleh Allah tersebut. Gak ada bayarannya, gak bisa diganti. Karena menyesal misalnya sholat duhur misalnya lakukan sampai keluar waktu, bukti penyesalannya itu dia bayar seumur hidupnya, dia sholat duhur terus 5 waktu dia lakukan. Untuk sholat duhur dia ganti, tiap hari dia bayar, tetap tidak akan bisa terganti. Sholat tadi dia keluarkan dari waktunya dengan sengaja tidak bisa diganti walaupun dengan sholat sepanjang hidupnya. Hanya saja yang wajib bagi dia tobat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat dengan syarat-syarat yang diterangkan oleh para ulama. Wa man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah akan beri taufik dan Allah terima tobatnya. Ini sama sebagai ancaman seperti perilaku-perilaku maksiat lain yang Allah ancam dengan tidak diterimanya amalan sholat dia. Antara lain seperti seorang budak yang lari dari majikannya. Budak bukan pembantu, budak hamba yang dijual belikan. Hatta yarji'a ila sayyidi, Rasulullah sebutkan la yakbarullah sholat abid hatta yarji'a ila sayyidi, akan Allah terima sholat budak yang lari sampai dia kembali kepada majikannya. Demikian pula orang yang mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, tidak Allah terima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Enggak ada yang terima walaupun dia sholat. Enggak ada artinya sholatnya tidak diterima oleh Allah, sebagai ancaman dan balasan atas dosa yang ia lakukan. Wassallallahu alaihi wa sallam. Allah taala wa sallam. Assalamualaikum.